Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخوانا في الدين أعزكم الله. إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqh al-Muyassar fi Dawil Kitabi was-Sunnah. Terakhir pembahasan kita sampai hukum-hukum berkaitan dengan buruan. Ya. Telah kita jelaskan definisinya, hukumnya, dan juga telah dijelaskan buruan yang dibolehkan dan buruan yang tidak dibolehkan, juga syarat-syarat dibolehkannya hewan buruan. Nah, masuk pada kitab yang terakhir dari kitab ini, Rabi'ah Asyara, yaitu kitab yang ke-14 yang merupakan akhir dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Nah, Kitab Al-Qadha wa Shahadat. Kita berkaitan dengan qadha, pengadilan, wa shahadat, dan persaksian-persaksian. Wa yashtamilu ala babain. Kitab ini mencakup pada dua bab, yaitu bab tentang qadha, pengadilan, dan yang kedua bab tentang syahadat, persaksian. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fil qadha, tentang al-qadha, pengadilan. Wa fihi iddatu masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi ta'rifil qadha, tentang definisi qadha, definisi pengadilan. Wa hukmihi, tentang hukumnya. Wa adillati masru'iyatihi, dan dalil-dalil disyariatkannya. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama berkaitan dengan ta'rifuhu, definisi al-qadha. Al-qadha'u fil lughati al-hukmu wal-faslu. Al-qadha, ini pengadilan, secara bahasa artinya al-hukmu, menetapkan, wal-faslu, dan memutuskan. Ini secara bahasa. Wa ihkamu syai'i wal-faragu minhu. Juga bisa maknanya adalah ihkamu syai', memutuskan sesuatu dan menyelesaikannya. Yuqal, dikatakan qadha yaqdi qadha'an. Ini asal katanya. Tasrifannya qadha yaqdi qadha'an, idha hakama wa fassala. Apabila hakama, menetapkan, wa fassala, dan memutuskan. Ini secara bahasa, arti dari al-qadha. Wa fil istilah, adapun secara istilah, tabyinul hukmi syar'i wal ilzamu bihi, menjelaskan suatu hukum syariat dan mewajibkannya. Wa faslul husumat wa qat'ul munaza'at, memutuskan dan menyelesaikan persengketaan. Ini makna al-qadha secara istilah. Sekali lagi, secara istilah maknanya adalah menjelaskan hukum syar'i dan mewajibkannya. Dan juga maknanya memutuskan dan menyelesaikan sengketa. Ya, ini disebut dengan al-qadha. Ya, menyelesaikan permusuhan, menyelesaikan sengketa. Nah, disebut dengan al-qadha. Wa summiyal qadha'u hukman lima fihi min man'il madzalim. Qadha dinamakan sebagai hukum dikarenakan padanya mencegah al-madzalim, kezaliman. Ma'khudun minal hikmah. Di mana qadha ini atau hukum ini diambil dari kata hikmah. Allati tujibu wad'a syai'i fi mawdi'ihi, yang mengharuskan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Hukum diambil dari kata hikmah. Dan hikmah maknanya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Begitupun hukum. Ya. Harus menempatkan sesuai dengan tempatnya. Yang benar dinyatakan benar, yang salah dinyatakan salah. Nah, jangan menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah. Masuk pada pembahasan yang kedua, hukmuhu wal hikmatu minhu. Hukum al-qadha. Hukum pengadilan. Wal hikmatu minhu, dan hikmahnya. Al-qadha'u fardun al-kifayati. Qadha', ya, pengadilan, termasuk fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi saqatal ismu anil baqi. Apabila sebagian orang yang dianggap cukup telah menunaikannya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Wa in imtana'a kullu salihina anhu asimu. Dan apabila semua orang yang soleh menolak melaksanakannya, tidak mau ada yang menjadi qadha sama sekali, ya, tidak mau ada yang menjadi hakim misalkan sama sekali, nah, maka mereka semuanya berdosa. Ya. Wa in imtana'a kullu salihin anhu asimu. Ya. Kalau setiap dan semua orang-orang soleh menolak melaksanakannya, ya, masyarakat pengadilan tadi, maka semuanya berdosa. Ya, sehingga hukumnya adalah fardu kifayah. Lianna amrun nasi la yastaqimu bidunihi. Dikarenakan urusan manusia tidak lurus tanpanya. Ya, tanpa adanya pengadilan, nah, urusan manusia tidak akan lurus. Ya, karena pasti ada husumat, munaza'at, ya, yang namanya al-husumat, permusuhan, persengketaan, ya, pasti ada. Kalau tidak diselesaikan dengan baik, ini bisa saling mengambil hak, padahal bukan haknya. Nah, ya, bisa menimbulkan permusuhan yang lebih besar lagi. Ya, saling dendam akhirnya dan sebagainya. Nah, nanti yang berlaku hukum rimba. Ya, siapa yang kuat, dia yang menang. Walaupun salah. Yang jelas kalau kuat, menang. Ini berbahaya. Kalau demikian keadaannya. Nah, ya, sehingga sebutkan tadi, لِأَنَّ أَمْرُ النَّاسِ لَا يَسْتَقِيمُ بِدُونِهِ. Dikarenakan urusan manusia tidak lurus tanpa adanya pengadilan tadi. Wa huwa min al-qurabil 'azimah. Dan juga ini termasuk di antara qurabil 'azimah, mendekatkan diri yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fihi nusratul mazlum. Dan padanya juga nusrah, menolong orang-orang yang zalimi. Ya. Orang-orang yang zalimi tertolong dengan adanya pengadilan tadi. Sehingga dia mendapatkan haknya. Wa iqamatul hudud wa i'ta'u kulli mustahikin haqqahu. Dan juga menegakkan al-hudud, hukuman-hukuman. Hukuman ini, hukuman itu. Nah, ini diputuskan di pengadilan. Wa iqta'u kulli mustahikin haqqahu. Dan memberikan setiap orang yang berhak, haknya. Memberikan haknya kepada orang yang berhak menerimanya. Wal islah bainan nas. Wa qad'il mukhasamat wal munaza'at. Dan juga untuk mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Dengan pengadilan. Didamaikan. Nah. Wa qad'il mukhasamat. Dan juga menyelesaikan permusuhan-permusuhan. Wal munaza'at dan sengketa-sengketa. Liyastatibal amnu wa yaqilul fasad. Supaya tercipta keamanan dan sedikitnya kerusakan. Ini hikmah adanya pengadilan. Nah, hikmahnya sangat besar sekali. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Tapi tentunya ada syarat-syarat siapa yang berhak untuk menjadi hakim. Akan kita bahas nanti. Syarat-syarat bagi seorang hakim. Nah, tidak semua orang berhak untuk menjadi hakim. Ada syarat-syarat tertentu. Seseorang bisa dijadikan sebagai hakim. Lidha, oleh karena itu, yajibu al-imam ta'yinul qudah hasba ma taqtadihi al-hajatu wal maslahatu. Imam untuk menentukan para hakim sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan yang menuntutnya. Di suatu tempat misalkan ini perlu 1, 2, atau 3 hakim. Tempat yang lain perlu beberapa hakim. Ini wajib bagi seorang imam untuk menentukannya. Li'alla tudayyi al-huquq wa ya'ummu adh-dhulm. Supaya tidak menyia-nyiakan hak-hak orang lain dan supaya tidak menyebar kezaliman-kezaliman. Bisa kita bayangkan kalau tidak ada pengadilan. Orang yang bersalah bebas berkeliaran. Orang yang mengambil hak orang lain, merasa tidak bersalah, merasa kuat dan sebagainya. Jadi antara hikmahnya juga supaya tidak tersia-siakan hak-hak orang lain dan supaya tidak menyebar kezaliman. Dengan adanya pengadilan, orang yang berbuat kejahatan, orang yang berbuat kesalahan diberikan hukuman ini. Memberikan efek jera. Apalagi kalau yang ditegakkan adalah hukum-hukum Islam. Sangat memberikan efek jera sekali. Sehingga mereka berhenti dari kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Telah kita jelaskan pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Tentang hudud. Tentang hukuman-hukuman. Yang disebutkan dalam Islam bagi tindak kejahatan-kejahatan. Wa fihi fadilatun 'azimatun wa ajrun kabirun liman dakhala fihi. Dan padanya ada keutamaan yang besar dan juga pahala yang besar bagi orang yang masuk di dalamnya. Wa qama bihaqqihi dan menunaikan haknya. Wa huwa min ahlihi dan dia adalah ahlinya. Kalau yang bukan ahlinya ini berbahaya. Bisa salah dalam menghukumi. Yang salah nyatakan benar, yang benar nyatakan salah. Wa fihi ismun 'azimun liman dakhala fihi walam yu'addi haqqahu walam yakun min ahlihi, dan padanya dosa yang besar bagi yang memasuki dalam perkara ini, ya pengadilan, dan dia tidak menunaikan haknya dan juga bukan termasuk ahlinya. Ya. Ya, di sisi lain ada pahala yang besar, keutamaan yang besar. Di sisi lain ada dosa yang besar. Nah, pahala yang besar, keutamaan yang besar bagi orang yang memasuki masalah ini, ya, kemudian dia menunaikan haknya. Nah, dan dia termasuk orang yang ahli dalam masalah tersebut. Ya, orang yang berhak, ya, menjadi hakim, memenuhi syarat-syarat sebagai hakim. Nah, tapi dosa yang besar bagi orang yang memasuki masalah ini, pengadilan. Nah, jadi hakim, tapi dia tidak menunaikan haknya. Nah, dan juga dia bukan di mana orang menjadi hakim. Nah, tentu ujiannya sangat besar. Ya. Ujian sangat besar. Ya. Apalagi dalam memutuskan perkara. Nah, kadang-kadang ya, banyak rayuan-rayuannya. Nah, suap ini, itu, lain sebagainya. Kalau tidak memiliki keimanan yang kuat, bisa tergoda. Nah, ketika hendak memutuskan suatu perkara. Ya. Yang ketiga, berkaitan dengan adillatu masru'iyatihi. Dalil tentang disyariatkannya. Al-aslu fihi al-kitabu wa sunnatu wal-ijma'u. Dalil tentang disyariatkannya adalah al-kitab wa sunnah wal-ijma'. Ya. Kata al-aslu, nah, dalam usul fiqhih, bisa maknanya ad-dalil. Asal padanya maknanya dalil pada perkara tersebut adalah kitab wa sunnah wal ijma. Fadalil masru'iyatihi minal kitab qalu ta'ala ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqqi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Dawud, Nabi Dawud alaihi salam. Ya. Yeah. Nabi Dawud bertanya siapa? Raja? Nabi Sulaiman. Nah, barakallahu fikum. Kelebihannya Nabi Dawud diantaranya apa? Diberikan suara yang bagus. Ya. Ketika membaca Zabur, masya Allah. Nah, makhluk-makhluk mendengarkannya. Suara yang bagus. Sampai ada sahabat yang bagus suaranya, dikatakan, laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Daud. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sahabat yang suaranya bagus. Ya. Nah, kalau sudah baca Al-Quran, masya Allah. Ya, suaranya bagus sekali. Sampai Umar mengatakan, ya Abu Musa, sawikna ila robina. Wahai Abu Musa, bacakan Al-Quran. Buat kami rindu kepada Rabb kami. Ya. Dan Rasulullah mengatakan kepada Abu Musa tadi, ya, sungguh Abu Musa ini telah diberikan mizmaron min mazamiri Ali Daud. Ya. Bagian suara yang indah. Mizmaron suruli, maksudnya suara yang indah. Dari suara-suara yang indahnya Nabi Daud alaihissalam. Nah, keutamaan yang lainnya, Nabi Daud ini bisa, ya, melunakkan besi, ya, melunakkan besi yang keras, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kelebihan dari bisa melunakkannya. Allah mengatakan, ya Dawud, wahai Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh, sesungguhnya kami, ya, menjadikan engkau sebagai khalifah. Sebagai khalifah, penguasa fil ardi, di bumi ini. fahkum bainan nasi bil haqqi. Maka berilah putusan perkara di antara manusia dengan kebenaran. Anaknya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi Daud ayahnya. Wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan engkau sebagai penguasa, sebagai khalifah di muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haqq. Maka berhukumlah. Berilah putusan atau perkara di antara manusia dengan hadah wa syahid. Allah katakan, fahkum bainan nasi bil haqq. Ya, tetapkan, berilah hukuman atau putusan, ketetapan ya, di antara manusia dengan sebenar-benarnya. Wa minas sunnah qawlu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil di antara sunnah yaitu ucapan Rasulullah SAW, idza hakamal hakim fajtahada summa asaba falahu ajrani. Apabila seorang hakim menghukumi, memutuskan suatu perkara dan dia bersungguh-sungguh untuk memutuskan perkara tersebut, kemudian benar, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa idza hakama wajtahada summa akhta'a falahu ajrun. Apabila hakim ini memutuskan suatu perkara dan dia bersungguh-sungguh dalam memutuskannya, kemudian ternyata salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Nah, jadi tidak ada dosa baginya. Ya, seorang hakim ketika dihadapkan kepadanya suatu perkara, ya, kemudian hakim ini bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara ini. Bersungguh-sungguh untuk menghukumi perkara tersebut. Tentunya dalam menghukumi perkara sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahirnya. Nah, di pengadilan ada saksi-saksi, ada bukti-bukti. Maka sesuai dengan saksi dan bukti-bukti tersebut. Sehingga memutuskan fulan yang benar, fulan yang salah. Nah, dan begitulah muamalah dalam kehidupan dunia. Berdasarkan dengan zahirnya. Adapun masalah batinnya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengetahui isi hati seseorang. Sehingga serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Innama ana bashar. Innama ana aqdi bi nahwi ma asma." Aku ini hanyalah manusia. Aku memutuskan suatu perkara sesuai dengan apa yang aku dengar. Barangkali di antara kalian ada yang lebih fasih dalam mengungkapkan alasan-alasan, pendapat-pendapat. Sedangkan yang lainnya kurang fasih, kurang bisa untuk mengungkapkan alasan-alasan pendapat-pendapatnya. Nah, ini ketika ada orang-orang yang bersengketa. Datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan tadi, aku ini manusia biasa. Aku memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Nah, barangkali di antara kalian ada yang lebih fasih. Kadang-kadang orang salah, tapi dia pintar. Bersilat lidah. Pintar retorika. Nah, sehingga orang yang melihatnya terkelabuhi dengan kepintarannya berbicara dia. Nah, dan tentunya tadi seorang hakim dia memutuskan sesuai dengan zahirnya. Bisa jadi tadi yang benar tapi dia tidak bisa mengungkapkan alasan-alasannya, tidak bisa berbicara, akhirnya dianggap salah. Atau bisa jadi yang salah, tapi dia pintar berbicara. Ya. Pintar untuk mengadakan bukti-bukti, padahal itu bukan bukti yang benar. Ya. Bukti yang diada-adakan, yang mengandung kedustaan, lain sebagainya. Bisa jadi yang salah tadi jadi benar. Ya. Ketika di pengadilan. Nah, dan bagi hakim tadi, memutuskan sesuai dengan zahirnya. Ya. Sehingga tidak hakim tersebut. Ya. Ketika dia salah dalam memutuskan berdasarkan zahirnya tadi. Ya. Zahirnya, nah, ya, si fulan ini yang benar. Berdasarkan bukti-bukti. Nah, berdasarkan ini dan itu. Walaupun mungkin buktinya ini bukti-bukti yang diada-adakan atau lain sebagainya. Ya. Nah, atau si fulan ini dia salah. Padahal sebenarnya dia yang benar. Cuma dia bisa mendatangkan bukti-bukti. Tidak pandai berbicara. Nah, ya. Sehingga berdasarkan zahirnya dinyatakan salah. Nah, sekali lagi, hakim tidak berdosa. Ya. Ketika menetapkan hukum tersebut. Kalau dia sudah bersungguh-sungguh. Ya. Bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya untuk ya, menghukumi siapa yang benar, siapa yang salah. Ketika dia salah dalam memberikan hukuman, dia tidak mendapatkan dosa, bahkan tetap dia mendapatkan satu pahala. Nah, ya, dan sekali lagi, bukan menjadi aib, cacat, celaan bagi hakim tersebut. Sesuai dengan zahirnya. Ya, kita pun mungkin ketika menetapkan suatu hukuman kepada anak-anak kita yang berselisih, misalkan. Nah, ya. Kita menetapkan zahirnya. Ya. Zahirnya si fulan misalkan salah ya, hukumnya salah. Walaupun bisa jadi yang dinyatakan salah ini benar. Cuma dikarenakan anak ini tidak bisa memberikan alasan-alasan. Ya. Tidak bisa berbicara dengan baik. Nah, sehingga dinyatakan salah. Dan ini bukan suatu aib bagi orang tua. Kalau dia sudah bersungguh-sungguh tentunya tadi. Ya. Sudah bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, ya, tidak mengikuti perasaan-perasaan. Tapi melihat bukti-bukti. Nah, ya, dan juga persaksian-persaksian dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada hadis tadi, Rasul mengatakan, apabila hakim dia berijtihad, kemudian memutuskan suatu perkara dan ternyata benar pahalanya, benar perkaranya, dia mendapatkan dua pahala. Pertama pahala, dikarenakan dia bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Yang kedua pahala, dikarenakan benar keputusannya. Yeah. Tapi ketika seorang hakim bersungguh-sungguh untuk memutuskan suatu perkara, kemudian memutuskannya dan ternyata salah, tetap dia mendapatkan satu pahala. Pahala dikarenakan kesungguhannya. Ya, kesungguhannya untuk memutuskan perkara tersebut. Nah, sehingga tidak berdosa, kan itu pahala. Ya. Waqad tawalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mansabal qadha. Nabi SAW berperan sebagai hakim. Ya. Rasulullah berperan sebagai hakim. Sebagaimana saya sebutkan tadi. Ya. Para sahabat kalau ada masalah, ada persengketaan, mereka datang kepada Nabi SAW. Meminta Rasulullah untuk menyelesaikan persengketaan yang ada di antara mereka. Ya. Rasulullah memutuskan. Nah, si fulan yang benar, si fulan yang salah. Rasulullah tadi mengatakan, innama ana basar. Aku ini adalah manusia. Ya. Innama aqli binahwi ma asma'u. Aku memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Ya. Nah, sesuai apa yang aku dengar. Adapun masalah isi hati, kita enggak tahu. Ya. Nah, si fulan ini misalkan dia bersumpah demi Allah. Misalkan, begini, begitu. Ya. Pada asalnya ketika tidak ada bukti-bukti, kemudian dia menyatakan sumpah, ya sumpahnya terima. Ya. Bagaimana hatinya? Mungkin dia berdusta, mungkin dia begini begitu dalam hatinya, kita nggak tahu. Ya. Hukumi sesuai dengan zahirnya. Kembalikan kepada kaidah awal, al-bayna al-mudda'i wal yaminu ala man ankar. Bukti bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang dituduh. Ya. Kalau yang menuduh membawakan bukti-bukti yang jelas, maka diambil. Ya. Bukti-bukti dari yang menuduh tersebut. Kalau ternyata yang menuduh ini tidak membawakan bukti-bukti, maka yang menjadi patokan sumpahnya bagi yang dituduh. Ini kaidah-kaidah dalam pengadilan. Ya. Dan memberikan hukuman. Nah, ketika seorang tadi berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan tidak ada bukti-bukti yang menyatakan dia bersalah. Walaupun sebenarnya dia bersalah, misalkan. Tapi ketika dia menyatakan sumpah demi Allah, ya kita nah menghormati, memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala dengan mempercayai apa yang telah disumpahinya tadi. Nah, memutuskan sesuai dengan zahirnya. Ini termasuk di antara perkara yang sangat penting. Yeah. Dan bermuamalah dengan orang lain pun sama. Bermuamalah sesuai dengan zahirnya. Ketika zahirnya baik, hukumnya baik. Yeah. Ketika zahirnya jelek, hukumnya jelek. Nah, jangan sampai yang zahirnya baik, yeah, kita hukumnya jelek. Yeah, berprasangka jelek kepadanya. Tidak demikian. Tapi bermuamalah saya dengan sesuai dengan zahirnya. Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu ketika dalam peperangan. Nah, ya. Ada orang musyrik yang dia selalu mencari kelalaian. Ya. Kelalaian orang muslim. Ketika ada pasukan kaum muslimin yang lalai, dekati, dibunuh. Yeah. Ada yang lain lagi dekati, dibunuh. Yeah. Usama bin Zaid melihat orang ini. Yeah. Melihat orang musyrik yang demikian keadaannya. Maka Usama bin Zaid pun mencari kelemahan, kelalaian orang ini. Yeah. Ketika Usama bin Zaid sudah mendekatinya, sudah mengangkatkan pedangnya kepada orang ini mengatakan, La ilaha illallah. Yeah. Usama bin Zaid, beliau tetap menebasnya. Sampai mati orang ini. Nah. Dikabarkan kepada Nabi SAW tentang hal ini. Rasul bertanya kepada Usama bin Zaid. Ya, kenapa engkau membunuhnya? Padahal dia sudah mengatakan La ilaha illallah. Kata Usama bin Zaid, Qala muta'awwidan. Dia mengucapkannya hanya untuk mencari pelindungan saja. Ya. Hanya untuk mencari pelindungan. Nah, supaya aku tidak jadi membunuhnya. Terus mengatakan, Afala saqaqta an qalbi. Apakah engkau membelah dadanya, membelah hatinya, sehingga engkau mengetahui bagaimana niatannya. Kelahiran tersebut. Ini juga dalam bermuamalah kepada yang lain sesuai dengan zahirnya. Ketika zahirnya baik, hukumnya baik. Nah, sampai ada tanda-tanda yang menunjukkan dia itu jelek. Ya. Kalau zahirnya baik, hukumnya baik. Nah, sehingga terhindar dari sifat su'udzon, berburuk sangka kepada yang lainnya. Ya. Jadi kalau zahirnya jelek, ya kita perlu waspadai. Ya. Nah, zahirnya jelek, perlu waspadai. Ya. Orang misalkan datang ke rumah kita, gerak-geriknya mencurigakan ini. Ya. Seperti halnya pencuri, misalkan. Nah, ya. Gerak-gerik seperti pencuri, ya kita waspadai dikarenakan zahirnya menampakkan sesuatu yang jelek. Ya. Dan tidak bersalah tatkala kita su'udzon kepada orang yang zahirnya demikian. Ya. Nah, gerak-geriknya mencurigakan tadi seperti halnya pencuri. Bahkan dilihat dia bawa misalkan sajam, senjata tajam dan sebagainya. Ya kita dan mengapa bersuudzon, berprasangka kepada orang yang zahirnya jelek seperti ini. Tapi kepada orang yang zahirnya baik, menampakkan kebaikan. Kalau kita bersuudzon maka tidak boleh. Ya, iyyakum wadh-dhon, baina dhon aqdabul hadis. Jauhilah kalian prasangka. Ya, sesungguhnya prasangka itu, prasangka jelek, ya, adalah sedusta-dustanya pembicaraan. Ya ayyuhallazina amanu istajibu katsiran min dhon inna ba'dha dhonni ism. Wahai orang-orang beriman, jauhi oleh kalian ya, kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Yang dimaksud adalah prasangka jelek, su'udzon, berburuk sangka. Nah, sekali lagi ya, menghukumi sesuai dengan zahirnya. Begitupun hakim. Ya, hakim menghukumi sesuai dengan zahirnya berdasarkan bukti-bukti dan pengakuan-pengakuan. Ya. Nah, adapun masalah apa yang dalam hatinya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak mampu untuk melihat isi hati seseorang. Ya, dan Allah sudah membani kita untuk melihat isi hati seseorang. Ya. Kewajiban kita tadi bermuamalah memutuskan sesuai dengan zahirnya. Nabi SAW beliau berperan sebagai hakim. Wa nasabal qudata, dan beliau pun mengangkat para hakim. Ya. Jadikan si fulan sebagai hakim, si fulan sebagai hakim, si fulan sebagai hakim. Wa kadzalika fi'lu ashabihi min ba'dihi was-salafis salih. Begitu juga yang dilakukan oleh para sahabatnya setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti Umar mengangkat beberapa hakim. Ya, di negeri-negeri, di kota-kota. Begitupun para salafus salih. Bahkan banyak di antara mereka yang dijadikan sebagai hakim. Ya, al-qadi iyad. Nah, disebut qadi, hakim. Ya. Nah. Amal ijma', adapun ijma'. Faqad ajma'a al-muslimuna 'ala masru'iyyati nasbil qudati wal hukmi bainan nas. Kaum muslimin telah sepakat tentang disyariatkannya mengangkat para hakim dan memutuskan hukum di antara manusia. Ini dalil-dalil dari Alkitab, As-Sunnah dan juga Ijma' tentang disyariatkannya Al-Qadha, ya, pengadilan. Nah, yang jelas tadi, dengan adanya pengadilan ini, ya, banyak hikmahnya, ya, untuk menolong orang yang zalimi, menegakkan hukuman-hukuman bagi orang yang bersalah, memberikan hak kepada setiap orang yang memiliki haknya, mendamaikan di antara orang-orang yang berselisih, dan juga memutuskan, menyelesaikan permusuhan, persengketaan, dan lain sebagainya. Sehingga tercipta keamanan dan juga sedikit kerusakan. Ya. Bisa kita bayangkan suatu negeri tanpa ada aturan, tanpa ada hukum, nah, tanpa ada pengadilan. Ya. Orang-orang yang melakukan kejahatan akan leluasa melakukannya. Ya. Sehingga ini antara hikmahnya adanya al-qadha, pengadilan. Dan kita jelaskan hukumnya adalah fardu kifayah. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita masuk pada pembahasan yang berikutnya tentang syurutul qadhi. Ya, syarat-syarat al-qadhi. Ya, syarat-syarat hakim. طيب يا رب الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.